بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: ويستغرب في هذا الاسم ايضا ان يتصل بضمير يعود الى المبدل منه ليربط البدل بالمبدل منه مذكورا كان كالمثال المتقدم مقدرا كالايات في النار بدل من الاخدود بدل اشتمالا وليست نفس الاخدود ولا بعض بدل الاشتمال بدل الاشتمال وليست نفس الاخدود ولا بعض سini بدل مضاف اشتمال مضاف اليه jangan بدل اشتمال tapi بدل الاشتمال ولكنها متعلقة به لوقوعها فيه والضمير العائد على المبدل منه مقدر أي فيه هذا قول البصريين وقال الكوفيون لا تقدير لا تقدير وقال الكوفيون لا تقدير والأصل ناره ثم نابت المناب مناب مناب الضمير مناب اسم حسبك ويشترط في هذا القسم أيضا dipersyaratkan pada jenis yang ini badal istimal ya ini berbeda dengan badal kul min kul ya. Kalau badal kul min kul atau badal syai min syai itu enggak dipersyaratkan ada domir yang bersambung kepada mubdal minhu. Kalau ini enggak. Dia mesti bersambung dengan domir yang nanti domir tersebut pada badal istimal ya'udu 'alal mubdal yang akan kembali kepada mubdal minhu. Dia menyebutkan sifat atau ciri dari mubdal minhu. Liar bital badala bil mubdal minhu. Agar dia mengaitkan, mengikat badal dengan mubdal minhu. Nah, domirnya tersebut mazkuran kana. Apakah disebutkan? Semisal contoh yang lalu. Atau muqaddar, atau muqaddaran tidak disebutkan. Sebagaimana di ayat. Di ayat yang mana? Kutila ashabul ukhdud an-nari. Ya. Nah, dia adalah, dia faka fan-nari. Badalun minan min mubad minal min mana minal ukhdud maka an-nar badal dari ukhdud badal apa badal istimalin badal istimal ya walaisat ya nafsul ukhdud walaisat nafsal ukhdud dan yang namanya an-nar bukan ukhdud itu sendiri wala ba'dun minhu bukan pula sebagian dari ukhdud walakinnaha muta'alliqatun bih namun ya an-nar ini berkaitan dengan lafaz ukhdud liwuqu'iha fihi karena terjadinya ukhdud fihi di dalam an-nar ya wadamiru ya, mungkin antum ada yang protes kok enggak fiha karena an-nar itu kan muannas ini muannas bukan hakiki boleh aja ya boleh fiha boleh fihi wadamiru al-aidu al-mubdal minhu dan oh benar ini domirnya hi fihi yang api ada di dalamnya fihi fil ukhdud ya benar ini nah. Domir itu bukan kembali ke anar. Domir itu kembali kepada mubdal minhu muqaddarun. Maka diasumsikan. Ay fihi an-nari fihi. Hadza qaulul basri. Ini pendapat ulama kaum basri. Wa qala al-kufiyun la taqdiru. Adapun kufiyun. Takdir yang ini. Wal aslu narihi. Ya. Tidak ada takdirnya. Ya. Summa nabat al ya. Ini masih pendapat Yun. Summa nabat al manabat dhamir. Ya, kemudian al menempati posisi dhamir. Al yang ada di mana? Anar. Alif lamnya itu al. Ya. Itu menempati posisi dhamir. Ya. Namanya nahu ya. Bisa cok dari cok aja. Yang penting antum punya syahidnya apa. Punya ini apa? Ini ulama mana yang ngomong kayak begitu. Baik. Fadal berikutnya. Baca waris. La yuskiru. Baik, ini ya. Badal mubayyin itu yang tiga. Kemarin apa aja? Badal qolat, badal nisyan, badal idrok. Kalau Ibnu Hajurum membagi enggak? Enggak, semuanya disebut apa? Qolat semua udah. Gampang pakai mazhab Ajurumiyah itu. Ai al-mughayyir, yang berbeda. Ya. Badal mubayyin ini adalah badal yang mughayyir, yang berbeda. Berbeda dengan apa? Lil mubdal minhu, dengan mubdal minhu. Ya, memang bukan dia, bukan mubdal minhu. Bukan bagiannya, bukan setengahnya, bukannya semua. Baik. Bihaitsu la yusyiru bihi dzikrul mubdal minhu biwajhin. Yaitu badal golat ini, badal mubayyin ini tidak mengesankan penyebutan, ya, tidak mengesankan atau tidak membawa kepada prasangka penyebutan mubdal minhu biwajihin dari sisi apapun. Ya, annahu laisa kullan lahu, bahwasanya badal mubayyin ini bukan ya, keseluruhan dari mubdal, wala juz'an minhu, bukan bagian, wala ta'allukun bih, enggak ada kaitannya juga. Ya, lanjut Faris. Qad yutawaham. Baik. Badal qolat. Dhabitnya apa sih ketentuan badal qolat ini? Ayak sida al mutakallim dzikrasani. Ya, si mutakallim orang yang berbicara memang memaksudkan menyebutkan yang kedua ketika dia menyebut ra'aitu Zaidan al farasa. Ya, dia memang maksudnya mau nyebutnya al farasa. Wa yasbiqu lisanu ila dzikril awal, namun dia keceplosan menyebutkan yang pertama. Sabqul lisan, ya, keceplosan. Bahasa Indonesianya apa sih? Saya khawatir ngomong keceplosan ntar Niko gak ngerti lagi, orang Dayak. Cibidi tahu keceplosan? Oh, Niko tahu? Oh, udah ngerti ya, keceplosan. Bahasa Indonesianya apa? Keceplosan. Lancang. Ya, enggak, sabkulisan bukan lancang. Ya, enggak. Salah ngomong. Ya, dia keceplosan, ya, dia salah gitu ya, keliru. Salah ucap, sabkulisan. Akhirnya menyebutkan yang pertama. Ra'aitu Zaidan al-Farasa. Wal aslu, asalnya adalah annaka, bahwasanya anda arata an taqula ibtida'an. Anda hendak mengatakan ya di yang pertama ra'aitu al-Farasa. Ya, ra'aita, ra'aitu. Kan lagi cerita gitu kita hikayatnya ini. Ra'aitu al-Farasa. Ya, asalnya itu anda hendak mengucapkan di awalnya ra'aitu al-Farasa. Fasabaqa lisanuka. Namun keceplosan anda ini salah ucap. Ila Zaidan, ra'aitu Zaidan. Akhirnya anda sadar, wih, keceplosan salah. Farafa'tal ghalata. Maka anda hendak mengangkat, menghilangkan kekeliruan tadi. Biqaulika al-farasa. Sammahu nahuyun badal ghalat. Ulama alinahu menamakannya itu namanya badal ghalat. Alam makna badal, alam maknan, atau alam makna badali boleh, badalu juga boleh. Ya. Alam makna badalil ghalat alladhi waqa'a ghalatan. Ya. Yang maknanya adalah badal ghalat alladhi waqa'a ghalatan. Yang terjadi karena kekeliruan. Ya. La annal mubdal nafsahu wal ghalat, bukan maksudnya mubdal minhunya itu yang keliru, bukan. Ya, tapi karena terjadi karena kekeliruan. Kama qad yutawahhamu min zahiril lafz. Sebagaimana ini yang disangka disalahpahami berdasarkan zahir lafadznya. Ya gampang ya. Zaki, Zaki. Baik. Nah, badal nisyan lupa. Dobitnya apa? Ayak sidal mutakallimu zikral awal. Mutakallim hendak menyebutkan yang pertama. Dia maksudnya memang itu. Summa yatabayyan lahu. Kalau tadi kan memaksudkan yang kedua, kalau ini memang maksudnya yang pertama. Kemudian setelah nampak yang jelas, yang jelas bagi dia itu ya fasadu qasdih, kelirunya. Ya, kesalahan maksud dia, lupa saya. Fa'id kuru as-sani. Maka dia pun ya menyebutkan yang kedua. Kama kal misal al-mutaqaddim. Ini sudah dibaca? Terus lanjut. Ya, semisal contoh yang lalu, idza kunta qasadta Zaidan awalan, ra'aitu Zaidan. Atau memang maksudnya saya melihat Zaid. Ya, tsumma lamma nataqta, kemudian ketika Anda berbicara itu tabayyana laka fasadu qasdik. Ya, jelaslah ternyata ya nampaklah kelirunya, kesalahan maksud Anda tadi. Bi an dzakarta anna alladhi ra'aitah fars. Kemudian Anda menyebutkan bahwasanya yang Anda lihat itu faras fakulta. Ra'aitu Zaidan al-Farasa. Kalau di bahasa Indonesia mungkin ada saya ingat Zaid. Kuda. Kalau yang nisyan bahasa Indonesia mungkin gini. Saya ingat Zaid. Saya ingat. Kamu lihat gak? Iya, saya lihat Zaid. Itu. Kuda. Lanjut. Bilisan. Wan nisyana. Ma'tuf dari ghalat. Baik. Qad dhahara bima taqaddama. Maka nampak ini dari pembahasan yang lalu, annal ghalat bil lisan. Maksudnya badal ghalat itu terjadinya di lisan. Kalau badal nisyan bil janan. Janan itu kolbu. Ya. Janan itu kolbu. Ya, makanya kalau dalam ta'rif iman, al-iman qaulun wa amalun. Ya. Apa? Qaul apa? Amal bil jawarih. Kemudian apa? wa'tiqadun bil janan, wal amal bil arkan, wa nutqu bil lisan. Lebih begitu. Ya. Wa katsirun minan nahwiyyin lam yufarriqu bainahuma. Nah, banyak ulama nahwi yang enggak membedakan antara badal nisyan, badal qolat, sammu qismaini, al-qismaini badal al-qolat. Mereka menamakan dua jenis ini badal qolat. Lanjut, Zaki. Bukan summa yadribu, summa yudribu. Kan idrob, masdar dari adroba yudribu. Apa makna adroba yudribu? Imtana'a yamtani'u. Terus? Baik. Badal idrob, dobitnya apa? Ayat sidal mutakalim zikra awal. Ya. Wasani. Zikran sahihan. Mutakalim memang maksudkan untuk menyebutkan yang pertama dan yang kedua dengan penyebutan yang benar. Tanpa ada kekeliruan, tanpa ada kealpaan, kelupaan. Illa, namun, annahu yadhkuru al-awwal. Dia menyebutkan yang pertama ini. Thumma yudribu anhu. Ya, summa yudribu summa yamtani, menolaknya. Ya, dia nyebutin yang pertama nih tanpa ada lupa, tanpa ada keliru, dia sebutin tapi kemudian dia tolak. Wa yadhkuru atsaniya, kemudian baru dia nyebutkan yang kedua sebagaimana contoh yang lalu, dan inilah yang nampak dari zahir kalam musannif. Ya. Terus lanjut baca sini. Ikri wala hasan. An yu'tah at-talib libal fa yakunu fi akhir nasabi li anna ma tus'ayru bi anna ma qablaha dhikrun an mutlaq ila annahu adrubu anhu fa yakhruju kalamu an kaunihi qadrun an walatin aw isyana wa li alla yatawahhamu iradat as-sifati. Itu an kaunihi sodaro. Sodaro an walakin au nisyana. Au nisyanin. Nisyan itu bukan ghairu munsharif. Nisyan jaroyan. Itu bukan ghairu munsharif. Ya, terus wali anna yatawahhamu iradat as-sifat. Yatawahhama ada an itu, ali anna di an. Wali Allah yang tawakama iro data sifati filibak disuari kama finakui ro'ay turojulan himaron fihi yang tamilu badala wa yang tamilu sifata bi'an ihtamala yang tamilu itu filazim aku tadi lazim wa yang tamilu sifat as-sifatu bi an yurida takallima annahu jahil aw balidun fa ila atafa utifa utifa bi bal zala dalika. Baik. Wal ahsan fi hadhihi as-salasa. Nah, yang terbaik ini di tiga jenis ini. Qala isyan drop. Sebaiknya apa? An yuqafa fiha at-tabi'. Tabi'nya itu sebaiknya diatofkan dengan apa? Bibal. Kan tabi'nya misalkan roh itu Zaidan Al-Faros. Tabi'nya Al-Faros. Ya. Badalnya itu Al-Faros tabi'nya. Kan yang namanya badal at-tabi'. Nah, sebaiknya ini badalnya ini semua tabi'nya ini diatof dengan bal. Nah, nanti untuk menafikan yang sebelumnya. Enggak dinafikan ya. Ditiadakan. Hukmil maskut. Ya, dalam hukum peniadaan seperti enggak pernah diucapkan. Fa yakunu min athfi nasab. Kalau begitu dia nanti bagian dari athaf nasab karena bal ya, bagian dari akad nasab. Li anna ba'al tusyiru bi anna ma qabla zikrun an khosdin. Karena yang namanya ba'al itu dia menunjukkan bahwa ya, tusyir tadullu. Karena dia menunjukkan bahwa yang sebelumnya, sebelum ba'al ya, itu zikrun, penyebutan an khosdin yang diucapkan tanpa maksud, tanpa ada tujuan. Ja'a Zaidun bal amrun itu ila annahu ya udriba anhu, namun dia udriba, dicegah, tolak. Kemudian fa yakhrujul kalamu an kaunihi sadara an walatin omnisya, saudara, biar nanti jumlah fi'liyah jadi khobar kaun. Nah, kalam kemudian keluar di sini dari keadaannya muncul karena maka dia apa namanya fayukhrijul kalam, maka seorang mutakalim tadi mengucapkan kalimat fayukhrijul kalam an kaunihi saudara anggolatin omnisya. Dia melontarkan kalam itu yang berasal dari kekeliruan atau kealpaan. Di Allah ya tawahama irada sifati fi ba'di suwar, agar atau li Allah yutawaham, agar tidak disalahpahami irada sifati, maksud tujuan dari sifat dalam sebagian suar, penggambaran, deskripsi, ucapan, sebagaimana dalam contoh ra'aitur rajulan himaron. Ya, ini kan yahtamil, ada kemungkinan himaron itu badal. Ya, wa yahtamilu asif, ada kemungkinan dia apa? Na'at dari rajul. Kan bisa jadi himar adalah na'at, artinya penggambaran orang yang bodoh gitu kan. Biayuri dan mutakalimu, yaitu si mutakalim yang menyatakan raitu rajulan himaran, dia memang memaksudkan, menunjukkan, memaksudkan, menginginkan annahu, bahwa si rajul ini jahilun, jahil atau balid. Balid itu apa ya, goblok gitu kan. Hah? Apa? Belet, rujak belet. Wa idza utifa bi bal zala dzalik. Tapi kan kalau diatop dengan bal, hilang itu semua. Kemungkinan ada, kemungkinan ini. Nah, ini makanya Asy'ari menyatakan al-hasan. Hasan begitu. Karena dikhawatirkan disangka orang itu bukan badal, bukan badal ghalat, tapi na'at. Ra'aitu Zaidan al-farasa. Oh, kan itu Zaid yang kuat kayak kuda, strong. Ra'aitu gitu. Ya. Zaidan al-himara. Waduh, oh, Zaid yang jahil, yang balid, yang ahmak. Disangka orang begitu. Nah, ini ya. Benar ini. Ya. Ahsan ini yang dikatakan oleh al-Musannif. Ya, barakallahu fiik. Tsumma qala al-mu'allif wa misalul fi'li. Nah, sekarang badal yang fi'il. Ya kan, limatan wa idza ubrida ismun min ismin wa fi'lun min fi'lin gitu kan. Nah, sekarang badal fi'il wa may yaf'al dzalika yalqa 'azaba yudha'af lahul 'adzab. Di sini musannif menyebutkan yudha'af badal qul min qul ya. Sebagian ahli Arab yang lain menyebutkan itu bukan badal qul min qul. Allah. Ya. Ah, cakap dulu dibaca di sini. Lanjut Fikri. Wa qawluhu wa misalul fi'li ra'atu ini al-badalu bi aqsamil ambati yadri fi fi'li aidan kama taqaddama fi misali badal syai'i min asyai'i al-ayat al-matsurata fa yudha'a badalun min yalqa badalun antum baca yang mana? Nah, terus di anna enggak ada alnya itu di anna mudha. Mudha'afatal adami hiya yuqiyul asan. Baik. Qala al-syarih rahimahullah ta'ala ila akhir wa misalul fi'l al-badal bi'aksamihi al-arba'ati yajri fil fi'li aidan. Badal dengan empat jenisnya tadi itu berlaku pada ya, fi'il juga. Berlaku pada fi'il juga. Yajri berlaku pada fi'il juga. Baik. Kama takul. Sebagaimana Anda katakan. Ya. Badalu syai' minas syai'. Maka di ayat ini. Al-ayah al-mazkurah. Badal syai' minas syai'. Atau badal kul min kul. Atau badal mutabik. Yudha'af dia adalah badalun min yalqa. Ya. Badal kul min kul. Lianna mudha'afatal azab. Karena dilipat gandakannya azab. Hiya nuqiyal azab. Ya kan? Wa may yaf'al dzalika yalqa azama. Ya. Dia akan mendapatkan. Dia akan menjumpai. Rusak. Nah karena. Mudha'afatul azab itulah hiya luqiyal azab. Luqiyal azab. Itulah ya, didapatkannya dosa. Tabarakallahu fik. Ya. Luqiyah berarti dia fi'il ya. Luqiyal azab. Lakia yalqa lakia yalqa masdarnya liqaun masdar yang kedua apa? Hah? Alqon. Lakia yalqa masdarnya liqaun luqyanun. Satu lagi apa? Tiga. Lakiyatun. Masdarnya cuma tiga. Liqa'un, luqyanun, laqiyatun. Maka luqi bukan masdarnya. Berarti ini. Wahia luqi. Ada masdar. Luqi itu juga masdarnya bukan? Coba cari. Karena kalau dia fi'il bina'anul majhul. Harusnya luqiyah. Ini kan luqiyu. Luqiyul azab. Coba cari. Apa? Ketemu enggak? Apa? Banyak masdarnya ternyata. Banyak ternyata. Saya cuma tahunya tiga. Oh iya iya iya iya. Lakiyayal ko. Baik, masdarnya ini liqa'an. Ya, luqyanan. Luqyatan tilqa'an. Wa luqyan. Lukian, oh ini madani. Berarti dia masdar, isim berarti. Banyak banget masdarnya ternyata. Tak apalah cuma tiga. Baik. Nah, berarti lukian is asami. Berarti bukan asam. Berarti mudha'afatul azab itulah perjumpaan dengan dosa. Terus lanjut, baca di sini. Amar, baca Amar. Dari tasbih illa yatamka tasrif badalun min tusalli badalu ba'din min kulli ya'anna sujuda ba'du salati. Saya udah kan ini kan. Saya mau minta sujudin ya Rabb itu. In tusalli fasjud lillah yarhamka. Ayo ya Rabb sujud. Majzum dengan amil apa? Majzum di? Bi'in. Sebagai apa dia? Udah biarin dulu. Terus lanjut. Fa'ilnya mana kusoli? Fa'ilu domino mustaqilun. Domino mustaqilun. Yang ujuban. Takdir. Anta. Tasjud, tasjud tadi udah. Badal deh. Badal apa dia? Badal ba'ad min kul lillahi jar majrur muta'alliq dengan tusalli fi'lu syartin yarhamka yarhamka berarti apa yarhamka ya bisa udah mulai ngerti berarti dah alhamdulillah Badal ba'ad min kul kalau dia fi'il intu salli tasjud lillah. Kalau engkau sujud, kalau engkau sholat, engkau sujud pada Allah, yarhamka, maka Allah akan merahmatimu. Ya. Maka tasjud badal dari tusalli, badal ba'ad min kul. Kenapa disebut badal ba'ad min kul? Bukan badal kul min kul. Ya. Li'anna sujuda ba'du sholati, karena sujud sebagian dari sholat. Bukan sujud itu keseluruhan sholat, kan begitu. Ya, lanjut, Amar. Wamisal badal istimal. Badal. Wamisal badal istimal. Qauluka man yasir ilaina tasta'in mina yu'an. Fayasta'in badalun min yasir badal istimal. Di anna usula qasir isti'anati yastamilu ala isti'anah. Nah, contoh berikutnya badal istimal. Badal istimal dalam fi'il man yasil ilaina yasta'in bina yu'an. Barang siapa yasil yang dia sampai datang kepada kita. Yasta'in dia minta tolong bina kepada kita. Yu'an, maka yu'an jauh besar, maka dia akan ditolong. Lihat perhatikan man yasil ilaina yasta'in. Yasta'in ini badal min dari apa? Dari yasil. Badal istimal. Ya, kenapa? Karena kedatangan sampainya qasidul isti'anah. Kedatangan orang yang meminta bermaksud ya meminta isti'anah, permohonan pertolongan. Yastamil itu mencakup juga alal isti'anah. Ya, mencakup isti'anah itu sifatnya lah. Sifatnya dia yang datang pada kita itu yasta'in. Makanya mendefinisikan badal istimal itu, badal istimal itu adalah penyebutan sifat atau ciri dari mubdal min mubda gitu aja. Tak ada benizainun ilmu. Itu yang paling gampang untuk mendefinisikan. Nah, siapa yang datang pada kami? Datang pada kami yasta'in, dia minta pertolongan. Maka yu'an jauh musyak. Terus lanjut apa? Wamita al-badal yang mubayyin di aqsami al-thalatha tikumuka in tuta'in zaidan taksuhu ukrimka fa taksuhu badalun min tuta'in badal walakin au nisyanin au idrabin ala hasabi qasdil mutakallimi kama taqaddama bayan. Nah, contoh yang badal mubayyin biaksa minyak salah satu dengan jenis yang tiga, kolat, isyan, hidrop, contohnya, intut, imzaidan. tak suhu. Jika engkau memberikan makan zain, salah, tak suhu. Kalau engkau memberikan dia pakaian, jadi salah. Kalau kamu kasih makan zain, tak suhu. Kalau engkau memberikannya pakaian, ukrinka, maka aku akan memberikan kau. Ukrinka jauh besar. Maka tak suhu badal dari untut im, badal golat, atau badal nisyan, badal idrok, ya ala hasabi maksud mutakam. Sesuai dengan maksud mutakam. Ya, karena kalau keceplosan, badal golat, kalau lupa, badal nisyan. Kalau untuk menolak yang pertama, badal idrok. Tapi kembali ke penyebutan syarih, ahsan dikasih apa? Bal. Intut im zaidan bal tak suhu ukrim. Nah ini ahsan. Taibah kerapika. Qala wa yajuzu ibdalun nakirati bidal ma'rifah. Ya. Nah, boleh-boleh saja membadalkan nakirah dari ma'rifah. Nahu yas'alunaka anis syahril haram. Kita limpihi. Ya itu. Badalnya nakirah. Modal minggunya ma'rifah. Dan dia itu di putnot. Ya. Di putnot. Dibaca di putnot di situ. Ihsan. Itu putnot nomor satu mana? Oh. Kira ini. Kira ini. Baca aja deh ihsan deh. Enggak ada irobnya ya. Tapi irob besar berarti. Terus aja ihsan. Kira anak muda di dasmun binasmin wajib muwafaqatuhu lahu fi wahidin min awjuhin iqrabi kama taqaddama. Ya paham ini ya. Boleh membadalkan nakirah dari mubdal minhu yang ma'rif. Tidak. Kata syarah ketahuilah annahu idza ubdil ismun min ismin. Kalau suatu isim dibadalkan dari ya dibadalkan dari isim yang lain, maka wajib mengikuti ya mengikuti mubdal matbu'nya, mubdal minhunya itu pada salah satu dari empat i'rab, dari sisi empat i'rab. Khofatnya, apalagi nasabnya, rofaknya, kalau fi'il jazmnya, kalau fi'il. Terus adapun mesti menyelaraskan dengan mubdal minhunya ya dalam masalah mufradnya ya mufradnya tentu faraknya musanna jamak tadzkirnya faraknya apa namanya muannas tadzkir berarti faraknya apa ma'rifah wa furu'iha itu faraknya tadi semua fa fihi tafsir itu butuh perincian lagi terus lanjut anna dan firu wa faruhu bala yalzamu muwafaqatuhu fi matbu'ihi. Nah kalau tankir dan cabangnya yaitu ma'rifah ini yang namanya badal ya, dia enggak mesti menyesuaikan dengan matbu'nya dengan mabdu dengan mubdal minhunya ya fihima pada masalah ma'rifah atau nakir. Terus badalu al-ma'rifatu min al-ma'rifati kama fil amsilati as-sabiqati wa nakiratu min an-nakirati nahu mafazan ada ikon wal ma'rifatu min al-nakirati nahu wa inna kala dahli ila surati mustaqim surati lahi wal aqsu kamithali musannifi fa inna kitalin nakiratun wa badal ishtimali min asyahri wa huwa ma'rifatu. Ini jelas ya? Ya, ini jelas. Balta badalul ma'rifatu. Ya. Bahkan isim ma'rifah itu dibadalkan dari ma'rifah juga sebagaimana contoh yang berlalu ya Dan nakiro dengan nakiro, mafaza ada iqa sama-sama nakiro. Atau ma'rifah dari nakiro. Ya, badalnya ma'rifah mudal minunya nakiro. Innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Siratillah. Siratillah. Berarti badal apa itu siratillah? Bukan dari jenis namanya badal kul min kul, ba'd min kul, badal istimal itu badal mubayyin. Hah? Awas nyebut badal mubayyin. Kufur bisa. Berarti ilmu Allah enggak sempurna kan gitu kan? Kalau nyebut badal mubayyin tuh bisa kufur kalau sengaja ya. Berarti ilmu Allah enggak sempurna berarti. Nah, itu bahaya itu. Badal golat, aduh gawat. Na'udzubillah. Nah berarti ini apa nih? Wa inna ka wahid sesungguhnya engkau Nabi la tahdi. Kau memberikan petunjuk, ini hidayatul irsyad, hidayatul bayan, bukan hidayah taufik. Karena hidayah taufik di tangan Allah SWT. Engkau menunjukkan kepada jalan yang lurus. Siratillah. Dan berarti padahal apa? Padahal kul min kul, jangan badal ba'd min kul. Berarti sebagiannya ngajak sesat, sebagian ngajak ngaco itu kan. Walaksu, dan kebalikannya. Badalnya nakiro, mubdal minhunya ma'rifat. Kami sali musallif, contoh yang dibawa oleh musallif. Fa inna kitalin, maka kalimat kita. Yas'alunaka anis syahril haram. Kitalin fi. Mereka bertanya kepada kau tentang bulan suci. Yang boleh enggak berperang di bulan suci tersebut. Kitalin fi, nakiro itu. Dia badal istimal. Dari syahr. Dan sedangkan syahr di sini wa ma'rifatu. Lanjut Ustaz. Wa anna dhikru wa tadhkiru wa farhu bima ta'in kana badalu kulli min kulli wa faqa matbu'uhu bihima wa in kana ghayruhu min anwa'il badali lam yalzam muwafaqatuhu bihima. Wa amal ifrat wa tadhkir wa far'uhuma, adapun masalah mufrad ya. Ya, tadhkir dan cabangnya berarti mufrad bersama jamak, cabangnya berarti apa? Ya, kalau tadhkir muannas ya. Fa in kana badalu kull min kull, nah kalau itu masalah badalnya ini mau diterjemahin kalau di isim enggak enak ya. Ini enaknya khobar. Fa in kana badala kullin min kullin. Nah, jika masalah tadi ifrat tadzkir tadi maksudnya gitu. Ya. Hah? Isim. Wafaqo itu bisa juga sebagai jawab. Jawab besar. Ya kan? Sama kayak antum mengatakan begini. In kana Zaidun qa'iman, ya. Bikin di jumlah berikutnya. Dorobtuhu. Kan begitu. In kana Zaidun qa'iman, dorobtuhu. Ya, in kana badala kullin min kull, karena nanti isim kananya itu domir yang maksudnya ke ifrat tadzkir. Ya. Nah, jika pada masalah mufrad tadzkir ini adalah badal kul bin kul, wafaqa matbu'ahu fihima, maka dia mengikuti matbu'nya. Ya. Pada keduanya, pada masalah ifrat dan tadzkir. Kalau badal kul bin kul. Jelas ini ya? Ja'a Zaidun, misalkan apa? Ja'a Zaidun abuka. Abuhu. Dia mengikuti mufrad mufrad. Ma'rifah, apa namanya? Tadzkir ya. Muzakkar muzakkar, kan begitu. Jangan ja'a Zaidun ya ikhwanuka, biru, itu mufrad. Tadzkir, jangan ja'a Zaidun ya ukhtuka, ngaco. Ya, memangnya enggak boleh nama Z jadi nama cowok. Boleh enggak? Boleh, tapi berubah jadi Boyrubun Syarif. Nah, ja'at Zaidu. Kalau antum nemu ja'at Zaidu, berarti Zaidnya itu muannas. Oh iya. Kan ada kaedahnya, gimana kalau nama Arab, nama cowok jadi cewek, ada kaedahnya, boleh. Da'dun, nama cewek. Cuman kalau antum dengerin Da'dun, ah cowok nih, kerstro. Tata cewek. Salama, nama apa? Cewek cowok? Cewek cowok? Cowok, Salama bin Aqwa. Radhiyallahu anhu, bukan radhiyallahu anha. Salama bin Aqwa. Nah, jadi cewek bisa enggak namanya? Bisa. Jadi guru pun sorib, cowok pun juga guru pun sorib. Enggak apa-apa antum. Salama kan nama cewek aja. Enggak apa-apa, boleh. Terserah tuh. Makanya ada kaedah, kalau Zaid jadi nama cewek ada kaedah. Bukan yang terlarang. Hanifah nama cewek cowok. Cowok jadi cewek. Enggak apa-apa ada kaedahnya. Emang kenapa? Ya, enggak ada yang larang gitu. Ada kaedah nama Zaid jadi cewek. Nah, kalau ada yang larang enggak ngerti dia itu kaedahnya nanti. Kok enggak sih? Ini mutamimah ada. Di buku yang lain, di buku yang lain. Nah. Baik. Mana lagi tadi? Wa in kana ghayrahu min anwa'il badal. Nah, apabila mufrad dan tadzkir tadi itu bukan badal kul min kul, dari jenis-jenis badal yang lain, badal istimal, badal ba'd min kul, lam yalzam muwafaqatuhu bihima, maka enggak mesti mengikuti mudal minhunya pada masalah keduanya tadi. Masalah apa namanya? Tadzkir dan ifrad. Ya, nah beliau bahas nih. Amal badal ba'd min kul, badal-badal kul min kul. Nah, lanjut, berikutnya yang di depan udah baca semua ya. Oh ini siapa? Arga. Saparo zidani akwa akwaka, pemaratu bihindati akwaka. Almanu bihadi kafiati, wafakamu dalaminku diifadi wakniati wajmi wakiri wakas wakni. Ini mesti ya, kata beliau. Badal, ya. Badal kul min kul. Contohnya zaidun akwaka, saparo zidani akwaka. Dicocokkan. Ya, ifradnya sama, tadkirnya sama. Maratu bihindati akhwatika, ya sama. Jangan maratu bihindati ikhwatika, salah. Akhwat, kalau ikhwah jamak dari akhun. Nah, maka badal pada contoh-contoh ini wafaqal mubdal minhu, dia sama dengan mubdal minhu pada masalah ikhwat, tadkir, jamak, tadkir, fa'is. Ini mesti ya, demikian. Terus lanjut harga. Adapun badal ba'd min kul, darabtu zaidan aynai. Ini berarti enggak sama nih. Beda dengan mufrad minhunya dari sisi apa? Ifrad. Aynai musanna kan gitu. Wa huwa ay, maka badalnya aynai lam yuwafiq al mubdal minhu wa huwa zaidan. Terus adalah masalah mufrad dan tadkir. Ain muannas ya? Muannas. Ya. Terus bahwa qawl bil taknisi tasniyah. Nah, kalau ain itu dia dengan lafaz tasniyah dan taknis, beda sama mubdal minhunya yang zaid. Terus amma tasniyah itu fa waliyatun. Nah, kalau tasniyahnya jelas ya, ainai. Nah, terus baik, nah, adapun taknisnya muannas itu dari sisi apa? Lafaz ain itu muannas. Anggota tubuh yang berpasangan muannas. Terus taqulu hadhihi ainun jamilah. Taqulu hadhihi ainun jamilah. Nah, ini. Jelas ya? Jangan ainun jamilun, ainun jamilah. Nah, Terus lanjut. Amma pada istimali anakku ta'jabani Zaidun akhlaku fa'badalu wa'kuwa akhlaku Rabi wa'afiqin mubdalamiku wa'kuwa Zaidun kebikrodi wa tazkiri bahwa dirasli al-jam'i wa taknisi wa amma taknisu fa'inna wakdu akhlakin wa'annasun takulu hadihi akhlakun jamilatun wa'la takulu hadihi akhlakun jamilatun. Nah, ada badal istimal. Ini enggak mesti sama masalah ifrad dan takdir. Contoh a'jabani Zaidun akhlaquhu. Akhlak dia jamak. Bukan mufrad. Mufradnya apa? Hah? Khuluq. Bi khuluqin hasan. Ya, bi khuluq hasan. Khuluq. Khuluqan akhlak. Akhlak mu'annas karena dia jamak wairu wairu apa? Wairu akin kudu jam'i wairi akin mu'annasun dia jamak wairu akin ya. Baik a'jabani Zaidun akhlaquhu maka badal akhlak maka badalnya adalah akhlaquhu lam yuwafiqil mubdala minhu tidak sama dengan mubdala minhu itu Zaid pada masalah mudrat tadkir. Bal waqa'a bi naqdir jam'i bahkan dia ini akhlak ini dengan lafaz jamak ya khuluq ah jamaknya akhlak wa ta'nis jamak ghairu aqil muannas adapun dari sisi ta'nisnya lafaz akhlak muannas taqul hadhihi akhlaqun jamilatun la taqul hadhihi akhlaqun jamil. Sudah jelas ya. Berarti yang mesti selaras dalam masalah ifrad dan takdir cuma satu. Badal, badal apa? Kul min. Buku takdirnya udah datang belum? Hah? Berarti habis zuhur kita daras lagi. Lanjut ini lagi. Biar nanti jam 11-an aja itu apanya? Mustalah. Fikih Syafi'i habis zuhur aja. Qala al-musannif babul asma'i al-amilah amal al-fi'li bab isim-isim yang beramal amal fi'il. Ya. Baik barakallahu fikum. Qala al-mu'annif rahimahullah ta'ala i'lam ketahuilah anna al-asla al-amal lil-af'al. Ya. Bahwasanya amal itu asalnya hanya pada fi'il. Ya, hanya pada fi'il. Wa ya'malu amalal fi'li minal asma'i sab'atun. Ya, namun ada 7 macam dari isim yang beramal seperti amalan fi'il. Al-awwal masdar, al-masdar. Yang pertama adalah masdar. Ini mati mulu. Mana teknisinya Sudi? Oh, bukan baterainya. Kabelnya. Kenapa kabelnya? Hah? Sensitif dia. Ada kayak istrinya Andika sensitif. Ngomong tadut ngambek. Enggak ya? Bukan. Isi siapa ya? Itu anjing. Nugraha ada perkembangan Nugraha mana Nugraha? Hah? Ada perkembangan? Belum, antum mundur. Kenapa itu kendor di mana? Ya. Qala al-awwal al-masdar bi syarti an yahulla mahallahu fi'lun. Itu dengan syarat dia mesti menduduki atau fi'il menduduki tempat dia. Ma'an au ma'amma. Ya. Dengan syarat masdar dengan syarat dapat menduduki kedudukan fi'ilnya. Kalau disertai dengan an masdariyah atau ma masdariyah. Contoh, yujibuni darbuka. Ya, dorbu itu kan fa'il dari yujibu, doroba yajribu dorban. Nah, dia masdar. Dia punya maf'ul zaidan. Ya, takdirnya apa? Yujibuni an tadriba zaidan. Nah, itu. Yujibuni dorbuka zaidan, yujibuni ma tadribu zaidan, ma tadribuhu. Nah, syaratnya tadi apa? Ya, dapat menduduki kedudukan fi'ilnya kalau disertai dengan an. Ya, maka dia berapa lama fi'il. Lihat tuh di irobnya tuh, di contohnya tuh ada. Dorf, ya. Fa'il mu'akhar, wa'u masdar, ya'malu amal fi'il, wa'u mudafkaf, mudafun ilaih. Min idofatil masdar ila fa'ilihi. Ila fa'ilihi maksudnya dor buka. Fa'il dari dor bu itu ka tadi. Kaf itu, anta. Itu idofatul masdar ilam fa'il maksudnya. Zaidan maf'ulun bih. Wa huwa salah satu aqsam. Mudafun wa munawwanun wa maqrunun bi'al. Nah. Ya. Jenis ini yang masdar beramal-amal fi'il ini. Ada tiga macam. Yang dimudafkan, yang ditanwinkan. Dan yang disertai dengan al. Fa imanuhu mudafan aktsaru min imani al-kismaini kal misalain. Maka yang dia beramal, masdar yang beramal yang diidofahkan itu lebih banyak daripada beramalnya dua jenis tadi. Dua jenisnya yaitu yang ditanwin atau yang pakai al. Kal misalain sebagaimana dua contoh itu. Ya, yujibuni dor buka diidofahkan. Ya, dor buka zaidan. Wa qawlihi ta'ala walaula daf'ullah daf'un dafa'a yadfa'u daf'an. Dan firman Allah, seandainya Allah tidak menolak daf'ullahi nas, menolak manusia, maksudnya menolak keganasan, kejahatan manusia. Ya. An-nasa, seandainya Allah tidak menolak keganasan manusia. An-nasa maf'ul bih. Dari mana amilnya? Amilnya daf'u, diidofahkan. Ya. Terus berikutnya, wa'amaluhu munawwanan. Berikutnya, masdar yang beramal dalam keadaan ditanwinkan. Aqyasu. Ini aqyas. Isim takdir. Ini lebih mendekati analogi. Ini lebih kepada kias. Contoh. Ya. Au it'amun fi yaumil dhi masqabah yatiman. Ya. Atau it'am. At'ama yut'imu it'aman. Ah, it'am. Masdar. Atau memberi makan fi yaumin dhi masghabah, pada memberi makan pada hari kelaparan, pada hari masghabah, pada hari-hari lapar. Fi yaumin dhi masghabah, memberi makan pada siapa? Yatiman. Ya, yatiman. Ini nanti kan dia akyas, lebih mendekati kias. Ada takdirnya. Takdirnya it'amuhu. Ya, it'amuhu yatiman. Lihat di footnote. Ya. Yatiman maf'ulun bih li it'am. Ya, sedangkan it'am. Ya. It'am wadi ma'tuf. Ma'tuf ke sebelumnya. Fakku rokobah au it'amun. Taib. Ya, matur ke sebelumnya. Wa amaluhu makrunan bi'al syadun. Sedangkan masdar yang beramal tapi disertai dengan al, ini syad. Ya. Jarang menyelisih. Ya. Syad jarang. Kakaulihi, semisal ucapan penyair. Do'ifun nikayati a'da'ahu. ya khalul firara yurahi al ajal. Ya. Dha'ifun nikayah. Ya. Dha'if. Dia masdar. Masdar dia apa? Apa? Masdar dari apa? Masdar dia apa dia? Dha'if. Eh bukan ini. Makrunan bi'al bukan ini. Kalau do'if mah sifat musyabah dari do'ufa yad'ufu. Bukan ini. Jadi yang mana? Anikayah, anikayah. Ya. Anikayah itu. Anikayah, masdar dari apa? Musuh-musuhnya adahu lemah untuk dapat mengalahkannya. Ya. Musuh-musuhnya itu lemah untuk dapat mengalahkannya. Dia masdar dari naka. Ya. Dia masdar dari apa? Naka. Nakayanki. Ya. Naka, nakayanki. Ya. Baik. Mengalahkan ya. Do'ifun nikayah, musuh-musuhnya lemah. Ya. Lemahnya musuh untuk dapat mengalahkan a'dahu, lawannya. Nikayah itu kan nakayanki mengalahkannya. Lemahnya ya, kekuatan untuk mengalahkan a'dahu, a'dahu itu maf'ul dari an-nikayah. Nah, ini dinilai syadz oleh muallif. Baik, barakallahu fiik. Lanjut, kita baca syarahnya dulu. Yang di depan dibaca semua berarti. Rapi, baca rapi. Baik, nah ini isim-isim yang beramal amal fi'il. Beramal fi'il itu berarti dengan merapatkan fa'il atau naibul fa'il, ya, atau sifat musyabbahah, wa nasbul maf'ul, menasabkan maf'ul, atau muta'alliq dengan dharab atau jar majrur. Jadi yang namanya ma'mul, ya, ma'mul dari masdar yang beramal amal fi'il atau isim-isim yang lainnya itu enggak mesti maf'ul bih. Amin. Bisa juga jar majrur, dharab, naibul fa'il atau fa'il kalau dia asal fi'ilnya lazim. Terus lanjut. Baik. Annal asla fil amal lil af'al. Hukum asal pada amal itu haknya itu ya untuk fi'il. Maknanya apa? Wa ma amila minal asma. Nah, ada pun yang ya, isim-isim yang beramal wa ma amila minal asma. Ya. Maka itu falisyibhi bil fi'il. Karena itu karena keserupaan dia dengan fi'il. Terus nah, ini ada sabatun, ada tujuh isim yang beramal amal fi'il. Terus nah, ini berarti tujuh ya. Masdar, ya, isim fa'il, hamzah mubalaghah, ya, wazan fa'al, fa'il, fu'al, fa'ul, ya. Fa'al, Razzaq. Wazan apa lagi? Ghafur, Fa'ul. Ya, Fa'il, Alim, Aziz, Hamid. Itu sifat mubalaghah. Amsilah mubalaghah untuk memubalaghahkan makna daripada isim fa'il biasa. Terus isim maf'ul, jelas isim maf'ul. Ya. Kemudian apa lagi sifat musyabahah? Sifat musyabahah dari yang menyerupai isim fa'il dari wazan. Fa'ula yaqulu. Ya, hasunanya sunu hasanun. Isim tabdil. Isim tabdil ya, wazan af'al. Ana ajmalu minka wajhan misalkan. Isim fi'il, isim fi'il. Isim fi'il paham ya, ada isim fi'il, fi'il. Isim fi'il amr ya. Sok. Maknanya apa? Uskut. Nah, itu isim fi'il. Dia beramal sama fi'il. Wakadza qara'a al-musannifu hadha tartiba. Musannif menyebutkan ini urutan ini. Terus ya. Nah, selainnya selain musannif di sini menyebut menambahkan tiga lagi. Terus isim masdar, bukan masdar. Kalau masdar itu hurufnya sama dengan fi'il. Ya. Sabbaha yusabbihu tasbihan. Isim masdarnya subhana. Ya. Faraja yufarriju tafrijan. Isim masdarnya apa? Faraja. Terus mu'tamidah. Baik, nah ditambahkan nih sama selainnya. Isim masdar, jorof, jar majrur. Udah, jar majrur yang mu'tamid. Ya. Terus nah kalau begitu ada 10. Nah, lanjut. Nudroh. Nah, musannif di sini lamnya ta'arrad, beliau enggak menyinggung isim masdar. Kok hanya masdar? Kenapa li nudrati i'mali? Karena jarangnya beramalnya. Terus bahkan kaum ulama Basra melarang ya beramalnya isim masdar. Terus kalangan Basriyut beliau mentakwil, mentafsirkan ma'uhima didalik. Apa yang disangka itu mas isim masdar beramal sama fi'il, kata ulama Basriyut. Oh, enggak. Terus mu'tamidain. Ada pun dorof jar majrur yang mu'tamidain nanti akan dijelaskan. Itu karena kenapa enggak dimasukkan ini, karena ada perbedaan terkait dia beramal apa status beramalnya. Oke, sudah cukup ya. Nanti kita lanjut lagi besok. Subhanallah.